Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anwalin wal akhirin. Amma ba'd. Para calon ahlul Quran semua, gimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, dari hari ke hari ada kemajuan. Dari mulai keterlambatan semakin ini dan juga materi. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengakibkan terlebih dahulu. Semua sudah store atau sudah hafal matan mukaddimah sama makharijul huruf? Atau ada yang belum paham? Ada yang enggak paham? Kemarin makharijul huruf gimana? Yang paham 100%? Gak apa-apa, kalau ini ngacung aja. Yang paham 90%? Yang 80%? Kalau di bawah 70% kita ulang. Iya, gak bakalan naik kalau misalkan kita kurang dari 70%. Yang 80%? Cuma satu orang, dua. Jangan ragu. Selain yang 5 orang kemarin gak hadir, yang Ahwat? Yang pahamnya 70%? Masyum. Oke, sekarang kita gini aja. Kita baca bareng-bareng, nanti kelihatan. Baca bareng-bareng. Yang 5 orang kemarin enggak hadir di sini ya. Yang enggak hadir di sini. Nanti nah. Di pojok ini. Kita sama-sama baca dari mukaddimah lanjut ke makharijul huruf. 1 2 3. Babul muqaddimah. يقول راجي عفوي رب السامع محمد بن الجزري الشافعي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن ومحبه وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلم إذ واجب عليه المحتم قبل الشروع أولا أن يعلم مراعي الحروف والصفات ليلفظ بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف ومن tidak muhawri tapi muhadri muhadriri muhadri. 1 2 3. Muhadriri tajwidi wal mawaqifi wa man ladhi rusima bil masahifi min kulli maqtu'in wa mawsulin biha wa ta'imun thalam takun tuktab biha. Kharijul huruf. Makharijul huruf. Makharijul huruf 17 على الذي يختاره من اختبر. يخ tidak يخ يخ على الذي 1 2 3. على الذي يختاره من اختبر فهذه الحروف وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لعصر الحرب همز الهاء ثم لوصفه فعين الحاء أدناه غين خاؤها والواو أقصى مصدره ثم القاف أسفل والوصف فإن الشين يا والضال من حافته إذ وليا لو رأس من أيسر عن يمناها واللام أدناها لمنتهاها والنون إن رأيه تحت جعله Makhorijul huruf, ada berapa mazhab adat ikhtilaf makhorijul huruf? Empat. Yang pertama apa? Ahwat dulu. Mazhabnya siapa? Makhraj ada berapa? Ibnu Jazari berapa? 29. Hah? 29. Berapa? 17. Terus? Bawahnya. Hah? Si bawahnya berapa? 16. Bedanya si bawahi, mazhab si bawahi sama mazhab Ibnu Jazari? Enggak ada apa? Enggak ada jawab. Jangan ragu-ragu ya, jawab aja. Kemudian yang ketiga? Faro. Parah. Al-Farro. Al-Farro berapa? 13, 14, atau 12? 14. Yakin? Bedanya apa mazhab Al-Farro sama mazhab Ibnu Jazari? Ya, nanti yang terlambat sebagai konsekuensi nanti langsung ditanya ke musyrif masing-masing. Sekarang kita ulang dulu. Kemarin kita mengetahui makhrajul huruf itu ada makhraj muqaddar sama makhraj muhaqqaq. Paham maksudnya? Makhraj muqaddar itu makhraj yang ketika kita mengucapkan huruf tersebut itu kita berpedoman atau berpanduan ke salah satu, imma lisan, imma khoisyum, imma syafatain, imma al-halq. Kemana aja? Nah itu makhraj muhaqqaq. Makhraj muhaqqaq. Kemarin kan udah dicatat ya, aneh ulang aja. Jadi misalkan gini, kita memperhatikan makhraj dal. Gimana ngucapinnya? Ad. Ad. Itu apa? Makhraj tersebut keluar dari mana? Dari tenggorokan, dari lidah, dari hidung, dari mana? Dari lisan. Berarti dia yang tamid ala lisan. Kita mempraktikkan makhraj shin. Ash, dari mana keluarnya? Yang tamid ala mana? Ala e, ala ai. Terhadap apa? Terhadap lisan. Sekarang kalau misalkan alif ba, yang tamid ala apa? Muqaddar. Kalau muhaqqaq, ketika kita mengucapkan huruf tersebut, itu seperti seolah terhenti. Misalkan ba, ab. Atau dia yang tadi itu yang definisi pertama yang lebih jelas, ketika kita mengucapkan huruf tersebut itu berpegangan ke imma ke lisan, imma ke tenggorokan al-halq, imma khoisyum, imma syafatan. Nah, selain itu al-jawf kan? Al-jawf itu makhrajnya muqaddar. Nah, kita ketahui yang jadi kalau muqaddar itu dia la ya tamid ala ayi juz'in min ajza'il lisan au syafatan au khayshum la ya tamid. Kalau misalkan muhaqqaq dia ya tamid. Kebayang enggak? Bedanya pokoknya kalau muqaddar itu yang alif lainnya aja, misalkan kayak misalkan yuha. Yu misalkan. Yu wawunya lihat. Dia ya tamid ala apa? Ya tamid ke mana? Ya tam itu bahasa Indonesia apa sih? Bersandar. Hah? Menyandarkan kemana? Bersandarkannya kemana? Huruf sebelumnya. Enggak, waw di sini, waw madya di sini kan dia sukun. Wawnya. Al-jawf kan? Ke jawf rongga kan? Nah, setiap yang keluar melalui rongga, rongga itu maksudnya ya mengalir terus suara tanpa terhenti. Itu namanya makhrajnya muqaddar. Tapi kalau misalkan ba. Jadi ab. Ab, ib, atau ub. Ketika kita ngucapin huruf ba, dia bersandar kemana? Ab. syafatan. Nah, itu muhaqqaq. Atau dal. Mana? Atau ain. Halq. Tamam. Itu semua makhraj. Muhaqqaq. Nah, makhraj itu secara umum ada makhraj umum, ada makhraj khusus. Makhraj umum itu ada 5. Kemarin udah kan, yang pertama al-halq. Ulang lagi ya, enggak apa-apa. Kemudian makhraj yang pertama jauf dulu. Jauf, kemudian al-halq, kemudian apa? Al-lisan. Kemudian asyafatan. Kemudian al-khayshum. Kalau yang ahwat enggak kelihatan, bisa agak sini, bentuknya gini aja. Yang di sana maju, gini aja gini. Yang penting kelihatan semua. Soalnya ini makhrajul huruf itu penting, dia fatal dia. Kita lebih baik di makhraj dikuatkan, yang lain biasa aja daripada makhraj biasa-biasa aja. Makhraj am. Yang pertama itu adalah al-jauf. Dalilnya apa? Fa'aliful jaufi wa ukhtaha wahid. Berarti makhraj khos, dia enggak punya makhraj khos. Nah, ini nama nantilah. Hurufnya apa aja? Alif, waw, ya. Dalilnya fa'alifu, fa'alifu ilal akhir. Dia berarti makhrajnya apa? Muqaddar. Yang lainnya muhaqqaq semua. Karena mereka bersandar ke yang satu ke halq, yang lain ke lisan, syafatan atau ke khayshum. Jauf ya, makhraj jauf. Kemudian yang berikutnya, yang keduanya apa? Fa'aliful jaufi waqtaha wa hi huruf madin lil hawai tantahi. Tsumma li aqsal halqi. Kemudian makhraj yang berikutnya yang kedua, ini satu makhraj nih. Satu. Kemudian tsumma li aqsal halqi hamzul ha'u, berarti aqsa. Ini makhraj makhraj khosnya atau makhraj far'i. Makhraj am sama khos. Hurufnya apa? Hamzun ha'u. Dalilnya apa? Summa li aqsal halqi hamzun ha'u. Tamam, udah tahu berarti ya. Kemudian terus apa? Summa li wastihi. Hi-nya kembali kemana? Al-halq. Kita masih berbicara di halq, berarti was. Hurufnya apa? Ain sama ha. Ketika kita ngucapin ain gimana? A atau ha? Ah. Nah, dalilnya apa? Dalilnya summa liwastihi. Sama. Terus apa lanjutannya? Adnahu ghainun khawha. Hu-nya kembali kemana? Adnahu masih di halq. Apa? Berarti adna. Apa? Ghain sama kho. Dalilnya adnahu ghainun khawha. Terus berikutnya apa? Wal qafu aqsal lisani. Berarti aqsa lisan. Berarti kita masuk ke al-lisan. Nah, sebelum kesini berarti ini ada berapa makhraj? 2, 3, 4. 4 sampai sini. 4 makhraj. Kemudian lisan 10. Apa dalilnya? Wal qafu aqsal lisani fauqu. Berarti yang pertama adalah hurufnya qaf. Dia di mana lisannya? Aqsa. Aqsa lisani fauqu. Summal kafu asfalu. Berarti dia makhraj aqsa dibagi jadi 2 lagi, ada fauq, ada asfal. Hurufnya apa? Kaf. Terlalu sampai sini paham? Yang penting kita tahu aja dulu letaknya. Praktek nanti insyaallah, setelah ini kita praktek lagi. Sampai sini paham? Ada yang enggak paham langsung ngacung ya. Berapa nih? 5 6. Terus summal kafu asfalu, lanjutannya apa? Wal wastu faji mushinu ya. Al wastu kembali ke mana? Wastul halq apa wastul jauf? Barakallahu fikum. Berarti kita sekarang masuk ke al wastu atau wastu. Jim shin ya. Jim shin ya. wal wastu fajimu shinu ya 7. Kemudian lanjutnya apa? Wadudu min hafatihi hafatihi, berarti masuk ke makhraj berikutnya hafa. Hinya kembali kemana? Lisan. Berarti yang berikutnya yang ketiga hafa. Wadudu min hafatihi dud yang pertama. Izwalia lam rosa min aisaro au yumnaha. Kita ketahui aja dulu. Udah ya, dot dia hafatul lisan. Min aisaro au yumnaha. Ntar kita gambarkan lidah. Wallamu adnaha. Ha-nya kembali mana? Lisan, halak, jauf. Barakallahu fikum. Berarti hafa ada dua. Set. Nah, yang pertama dia min awal hafa ila akhir hafa. Yang kedua adna al hafa. Adna al hafa. Hurufnya apa? Lam. Hafa dia min awali ila akhirih ya. Beres. Lanjutannya apa? Wan nunu min tarafihi. Tarafihi berarti makhraj baru. Hinya kembali mana? Lisan. Berarti makhraj baru, hafa udah, berikutnya taraf. Nah. Wan nunu min tarafihi. Yang pertama nun. Wanunu min tarafihi tahtu ij'alu, maksudnya adalah tahta makhraj alam. Wanunu min tarafihi tahtu ij'alu, ij'aluha tahta makhrajil lam. Wa ra yudanihi li dhahrin adkhalu, ra makhraj berikutnya. Yudani di mana makhrajnya? Wa ra yudan di bawah. Wa ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Berarti makhraj berikutnya adalah ra. Dia masih di torf lisan. Demikian berarti ada dua torf itu. Yang pertama torf lisan ma al apa al hanakil ala. Ro dia torf lisan ma al hanakil ala walakin adkhal. Cep. Adkhal. Kemarin kan tahu urutannya kan? Gini kan? Ini lam misalkan sini lam. Ro di mana? Ini apa ini? Ketemu apa yang kedua? Ro atas. Ini. Nun di mana? Bawah. Berarti ro di atasnya. Wa ra yudani lil zahrin, dalilnya apa? Adkhalu. Dalilnya ini ya. Terus apa lanjutannya? Wa ta'u wadalu wa ta minhu. Hunya kembali ke mana? Tarful lisan. Masih di tarful lisan. 1 2 3. To dal ta. Dalilnya apa? Wata wada luwata. Berarti mereka semua masih di luar polisan. Kita ketahui aja dulu. Wa minu uliyasana ya. Wasafiru mustakin minhu. Hunya kembali mana? Masih di luar polisan. Berarti makhraj berikutnya asafir. Safir itu huruf-huruf sod, zai, sama sin. Mustakin, diem. Kemarin kan udah kan tahu gambaran ya kan. Ini kita ngulang aja. Selesai. Terus apa lagi? Wawu wazalu wasa lil olia min torofaihima. Berarti makhraj berikutnya adalah waw zal sa lil olia min torofaihima. Berarti ada berapa? Ini 7. Kemudian wot 8. Lam 9, nun 10, ro 11, to delta 12, ini 13, 14. Berarti untuk lisan dia ada makhraj khosnya ada 4, ada akso, ada was, ada hafah, torf. Akso dia 2, was 1, wasat 1, hafah 2. Untuk lisan berarti kita bisa kepake kesimpulan 2 1 2. Kemudian torfnya 5 berarti 2 1 2 5. Jauf 1. Halak 3. Lisan berapa? 4. 10. Makhrajnya ada 10 kan? 1 2 3 ada 10 semuanya. 10 itu dalam lingkup yang 4 ini. Yang 2 1 2 5 itu. Sampai sini kita tahu dulu letaknya. Yang penting tahu dulu di mana di mananya. Jadi nanti kalau misalkan ditanya lam makronya di mana? Lam adna hafatul lisan. Nun di mana? Torful lisan. Nanti ditambahin torful lisan ma'a ma yuhadzihi min apa? Alhanakil a'la. Maksudnya ma'a ma yuhadzihi itu kemarin udah kan? Jadi torful lisan ketika ditanya, apa? Ketika lam makronya di mana? Torful lisan apa? Hafatul lisan. Hafatul lisan doang. Gimana caranya? Gimana? Pasti dia harus menempel ke sesuatu. Karena terjadinya bunyi huruf itu kan ketika dia apa? Tasol dum, ya kan? Berarti dia harus membentur. Nah, maksudnya ma'a ma yuhadzi itu dia membenturnya membentur ke mana? Misalkan to makronya di mana? Torful lisan. Segitu doang. Belum selesai. Torful lisan. Ma'a ma yuhadzihi min ulia sanaya atau lebih lengkapnya ma'a usul asanaya ulia. Tamam. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan al-jauf makronya di mana? Alif makronya di mana? Jauf. Al-jauf. Jauf doang itu bisa. Karena dia makronya apa? Muqaddar. Dia enggak bersandar ke mana-mana. Tapi kalau misalkan kita tanya goin, makronya di mana? Al-halq. Wastu al-halq. Misalkan ditanya apa? Iya, adnal halq. Ngetes doang. Kemudian jim, makronya di mana? Di mana jim? Sekarang jangan lihat ke sini. Fokus terhadap apa yang aneh bicarakan. Misalkan Asep, lam di mana apa ini? Kaf di mana maksudnya? Lisan. Kurang. Belum. Lisan tuh banyak, hah? Aksol lisan doang. Asfal. Sip. Aksol lisan asfal. Atau aksol lisan ma'a ma yuhadzihi min alhanakil a'la. Asfal makhrajil qaf. Itu lebih lengkapnya. Misalkan antum sih? Mulyadi. Nun di mana makronya? Torful lisan. Doang. Torful lisan ma'a ma. Jangan lupa ma'a ma yuhadzihi min hanakil a'la. Itu ya. Ini udah berarti apa? 14. Masih ada 3 lagi. 2 di syafatan. Itu apa? Fa dulu. Itu apa? Batni syafah sama batni syafah sama atraf sanail ya ujung gigi atas sama badan bibir bawah. Af. Kemudian satu yang keduanya syafatain dua wau ba mim wau ba mim. Yang terakhir khaisum. Udah beres 17. Sekarang tinggal masalah pengucapan. Yang penting kita ini tahu dulu. Yang hafal matan ngacung makhrajul huruf. Atau yang enggak hafal. Pengen tahu yang enggak hafal siapa? 1 2 3 4 5 6 Awas semua. Alhamdulillah. Nah, sip. Sampai makhrajnya segitu. Gimana? Kecepatan atau ada yang enggak paham? Apa? Hafa itu tepi pinggir. Oh iya, kita gambarkan ya. Gak apa-apa. Lisan itu Ahwat, kalau gak kelihatan bilang ya. Lisan itu kan seperti ini kurang lebih gambarannya. Set. Sama gini. Set. Ya kan? Kelihatan gak? Ahwat, agak mendekat aja kalau gak kelihatan. Yang ini. Yang di atas itu. Lisan ya. Kalau halak kan udah tahu semua kan, halak. Halak misalkan ini gini kan. Ini halak. Yang atas mana atas? 1 2 3. 1 2 3. Yang atas yang mana? 3. 1 sip. Ini wasat, ini adna. Sekarang yang lisan ini adalah akso. Ini terutama buat yang kemarin enggak datang ya, enggak hadir. Ini bagian akso, ini bagian Wasfu ini bagian torf. Torf. Jadi torf itu enggak mesti pakai ini. Bisa pakai ini, bisa pakai bawahnya. Kalau ini bentar. Ini adalah apa? Hafa. Hafa itu terbagi jadi dua. Dari sini ke sini sama dari sini ke sini. Dari sini ke sini dia aqsa hafa. Aqsa ini adna. Nah, khusus nanti untuk adna dia makhrajnya lam. Dan ini muntaha. Muntaha al-hafa. Bisa juga muntaha lisan. Seperti itu. Gambarnya kurang lebih. Untuk makhrajul huruf gimana? Iqbal Azkia, coba praktekan shin. Shin. Ash. Makhrajnya di mana? Mas tulisan dalilnya? Barakallahu fiik. Mukhtar Atorib kemarin enggak hadir ya? Mumu. Wo. Coba. Nih nih nih. Disukunkan. Makronya di mana? Wo makronya di mana? Ada yang mau bantu? Wo makron. Hah? Tarfulisan? Ma'a usul sanayil ulia. Mana? Wo. Aduh. Wah. Gimana nih? Wo makronya di mana? Wallahu wazal wasa lil ulia min tarafaihima. Mumin buat ini siapa enggak? Gimana ini udah nih, hapus aja ya. Jangan dulu tadi. Jangan. Tinggal di ini aja. Yang penting ini udah tahu kan petanya. Tinggal dihafalkan saja. Pokoknya intinya kalau kita hafal matan, insyaallah bisa. Tapi kalau misalkan enggak hafal matan susah. Kenapa? Karena kuncinya di situ. Kalau misalkan kita udah hafal matan, bisa bisa mentakbir sendiri. Nah, ya. Untuk khoisum itu enggak ada khosnya. Khoisum enggak ada. Enggak ada. Guna. Guna itu hurufnya. Huruf guna apa aja? Mim dan nun musyaddadatain. Sebelum kita gimana? Baiklah, nanti kayaknya untuk sifat nggak bisa sekarang, mungkin setelah Jumat. Jadi saya ingin memotivasi kembali buat kawan-kawan. Yang pertama, mukoro yang di situ itu adalah standar minimum. Jadi antum bisa memperkaya sumber referensi bagi yang ingin mentakhusus, dia bisa memperkaya referensi. Untuk memperkaya referensi itu kita bisa mengklasifikasikan. Yang pertama untuk syarah yang ada di hadapan antum itu dia syarah matan Jazari. Nanti antum kalau misalkan ingin memperkaya dengan misalkan syarah tajwid dari awal sampai akhir bisa, atau misalkan di situ merasa masih kurang, cari lagi kitab lain yang misalkan yang pengen yang lebih mudah, ada kitab khusus. Nanti ada lagi kitab yang khusus membahas tentang riwayat Haus. Itu untuk, tapi itu nanti mungkin di belakang. Kemudian untuk kawan-kawan, pembahasan kita masih cukup banyak, jadi diperlukan kesiapan. Oleh karenanya aneh harapkan di rumah itu ini dibaca. Jadi kitab ini dibaca. Baca apa? Baca matan. Tapi sambil Kalau misalkan ada yang nggak tahu, lihat ke sini. Lihat ke sini. Terus satu kali nggak hadir itu rugi. Satu kali nggak hadir itu rugi. Bener. Kenapa kita ketinggalan? Di samping, ketika ketinggalan, kan nizamnya itu kita tidak bisa atau susah lah. Maksudnya, gimana kita mau naik bangun tangga ketiga kalau misalnya tangga keduanya masih kropos. Nah makanya nanti ketika sama mentor tuh bener tanya, tembak aja mentor. So iya, tanya aja. Ini tuh maksudnya apa? Ini maksudnya apa? Insyaallah tahu. Tanya. Tanya. Pokoknya pas ketika hadir di sini, ketika kumpul bareng sini nih. Ketika aneh tanya itu ya minimal kalaupun enggak bisa nanya jangan semuanya enggak bisa lah gitu. Misalkan 3 orang tanya, 3-3-nya enggak bisa. Aduh, itu mau gimana gitu kan. Minimal ya 2 orangnya bisa, 1 orang enggak bisa enggak apa-apa. Itu dia apa? Ma'zur lah. Nah seperti itu ya. Kita aneh pengen membacakan sebuah hadis. Bahwasanya tentang Ahlul Quran itu perjalanan untuk menjadi seorang Ahlul Quran itu kemungkinan tidak mudah, akan banyak rintangan. Tetapi semuanya bisa dilakukan ketika kita istiqomah. Dari Anas bin Malik, Rasul bersabda, innalillahi ahlina bainan nas. Qalu manhum ya Rasulullah? Qala Ahlul Quran. Hum ahlullah wa khassatuh. Akhrajahu Ahmad, shahahahu Al-Albani. Jadi seperti itu ya. Keluarga Allah dan pilihannya, hamba pilihannya. Insyaallah lah. Tahapan pertama itu madrasatul tajwid. Ini sebelum kita masuk ke nanti madrasatul tahfiz, khusus kita setoran hafalan Quran. Hafalan Quran 1 tahun insyaallah insyaallah lah bisa, walaupun tidak mungkin tidak semuanya. Ya seberapanya semuanya. Setelah itu kalau misalkan ada ingin kita membuka insyaallah madrasah Syatibiyah, bisa membuka madrasah Duro, bisa membuka madrasah Thayyibatun Nashr fil Qiraatil Ashr. Setelah itu madrasah ya pengetahuan tentang qiraah-qiraah yang syadz. Setelah itu udahlah, kaya sekali antum itu. Itu kurang lebih bisa diambil dalam waktu 2 tahun. Kalau antum mau karena nanti syaratnya ketika dia ingin ikut tahfiz itu dia punya syahadah atau sertifikat kalau dia dulu pernah ikut tajwid. Tuh. Yang ingin ikut qiraat, dia punya syahadah, dia itu hafal Quran gitu. Karena kalau misalkan bisa aja sebenarnya kita mempelajari qiraat tanpa hafal Quran, tapi nanti takutnya jadi apa? Bahaya gitulah. Qurannya Quran satu riwayat aja belum ini, apalagi kita pengen nguasain 10 riwayat kan. Pengen tahu. Seperti itu. Hati-hati gitu. Hati-hati. Baiklah, untuk makharijul huruf ada yang mau ditanyakan tidak? Kalau misalkan enggak ada. Udah paham semua ya berarti ya? Berarti nanti setelah istirahat kita langsung masuk ke sifat. Nanti pas waktu istirahat dibuka-buka lagi, baca-baca lagi. Ada yang enggak tahu tanya, apa yang ada yang enggak tahu langsung tanya ke mentor masing-masing. Biar kita jalannya lancar, cepat, selesai tepat waktu. Kalaupun nanti ini enggak selesai tepat waktu, enggak bakalan dipaksain insyaallah. Kita bisa tambah waktu nanti. Mendingan nambah waktu tapi mutqin daripada kita matok akhir bulan tuh atau awal bulan depan harus selesai. Mendingan kita nambah waktu. Tapi lebih ahsannya selesai tepat waktu. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan? Kalau misalkan enggak ada, gimana panitia? Mau istirahat aja. Tapi ini ya satu Jumatan. Iya, Jumatan. Jumatannya aja dulu, Pak. Iya. Iya, Jumatan sih. Anda pengen tahu coba dari absen dulu. Ikhwan dulu ya. Asep Rival udah hafal? Makhorij. Belum ya. Sigit Ardiansyah. Hafal? Makhorij. So, coba pakai mic. Yang lain siap ya, nanti dilempar. Dia baca 2 atau 3 bait nanti dilempar. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر فالف الجوف واختاها وهي بتار. Usahakan baca jangan falifu falifu faalifu faalifu. Kalau falifu nanti ini apa? Kemarin kan makhraj far'i, huruf far'i apa? Tashil. Falifu aunzila. Aunzila faalifu. Coba. Faalifu. Faalifu jawfi wa fa'a a a. Ah, sip. Faalifu lahau. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من الخبر فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد في الهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعين هاء. Cukup. Najmul Mujahid. أدناه غين خاؤها والقاف أقصى اللسان فوقه ثم الكاف أسفله والوسط فجيم الشينية والضاد من حافته إذ وليا لضراس من حافته لضراس من أيسر أو يناها. بمبان Wallamu adnaha limuntahaha wa qa'u wa nunu wa nunu li tarfihi. Silahkan berdiri. Neneng atau tidak? Silakan berdiri. Ya. Sama mentornya ya, berdiri ya. Iqbal Azkia. Wanunu. Neng, berdiri. Fatahallahu alaik. Rahma Rashida. Barakallahu fiik. Rian Cipika. Lanjut. Barakallahu fiik. Ya, silakan duduk lagi. Kita baca bareng-bareng makharijul hurufi. 1 2 3. Makharijul hurufi 17 ala alladhi yakhtaru man ikhtabar. Fa'alifu al-jawfi wa ukhnaha wa wahi huruf madin bil hawai gantahi summa li aqsal halki hamzun ha'u summa li wasfihi fa'ainun ha'u adnahu ghaimun ha'uha wal qafu aqsal lisani mawku summa al-kafu asfaru والوسط فجيم الشين يا والضاد من حافته إذ وليا تضرس من أيسر قويناها واللام أدناها لمنتهاها والنون من قرفه تحت جعل والراء يانيه لظهر أدخل والطاء والدال والتاء منه ومن عليا الثنايا والصغير مستفيد منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والدال والتاء العليا من طرفيهما ومن للعليا من طرفيهما. Ulangi. Wawau للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها خيشوم. Barakallahu fikum jami'an. Insyaallah semoga yang apa saya hanya bisa berdoa supaya ya antum semua yang ada di sini orang-orang pilihan dan yang tadi berdiri itu sebagai bentuk apa ya mungkin kasih sayang dari Allah lah supaya lebih diperhatikan supaya kedepannya insyaallah jangan khawatir lah pasti kedepannya bisa tinggal butuh konsentrasi dan diulang-ulang jangan lupa di storyin sama ini sama mentor masing-masing. Ya kita istirahat dulu. Yang ikhwan kita sholat masjid, yang akhwat bisa istifadah dengan waktu yang ada. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallah.